kolingana oba mokini baye ba mozali baye kolingana bino kolingana bino na bino bino kolingana oba mokini baye ba mozali baye kolingana Yesu Kristo mbali kutoka.